بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صبح مسجد الاستقامة yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di subuh hari ini, kembali kita melanjutkan ta'lim kita dari pembacaan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan penyempurnanya. Dan pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita memasuki hadis yang ke-45. Berkata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan ayahnya, keduanya termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk di antara 7 para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak. Dan beliau banyak pula mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu ucapan beliau, beliau mengatakan, laqad ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 18 ghazwah. Sungguh aku telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 18 kali peperangan. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'am al-fath wa huwa bi Makkah. Bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Al-Fath. Yang dimaksud tahun Al-Fath yaitu pada saat kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Makkah. Futuhu Makkah atau Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadhan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menguasai kota Makkah, dan pada saat itu beliau sempat berkhutbah menyampaikan nasihat-nasihatnya, menyampaikan sebahagian hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala di hadapan umatnya. Dan di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla wa rasulahu حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal dan Rasulnya mengharamkan memperjualbelikan al-khamr dan al-maitah bangkai, wal-khinzir dan babi, wal-asnan dan patung-patung. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat dan beliau menyampaikan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang tidak boleh dilakukan dan dikerjakan oleh seorang muslim. Dan di antara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harrama bai'al khamri. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan memperjualbelikan al-khamr. Al-khamr yang asal katanya berasal dari khamara. Dan yang dimaksud al-khamru yang berasal dari kata khamara tersebut adalah kullu ma khamara al-aqla ala wajhi al-ladzah wat-tarab. Yang dimaksud dengan khamar adalah setiap yang menutupi akal yang disertai dengan kenikmatan, keledatan. Yang intinya bahwa al-khamr adalah sesuatu yang memabukkan. Dan sesuatu itu dikatakan khamr apabila terpenuhi dua syarat seperti yang kita sebutkan tadi dalam definisi. Yaitu taghthiyatul aql, yang pertama syaratnya adalah menghilangkan akal. Menghilangkan akal, menyebabkan seorang tidak sadar. Dan yang kedua, seseorang yang dalam keadaan minum khamar tersebut merasakan suatu keledatan, kenikmatan yang tidak dirasakan di alam sadarnya. Dia tidak sadarkan diri, akan tetapi ketidaksadarannya tersebut menyebabkan dia merasakan sebuah kenikmatan yang di luar kebiasaannya. Kalau misalnya dia di Indonesia, pada saat dia mengkonsumsi khamr tersebut, maka menutupi akalnya. Yang tadinya di Indonesia, maka dia merasa dia sedang terbang ke Amerika misalnya. Ataukah terbang ke tempat yang lain, merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu al-khamru. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka sesuatu itu dinamakan khamr. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salat wassalam mengatakan, kullu muskinin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah perkara yang diharamkan. Setiap yang memabukkan. Apabila tidak terpenuhi kedua syarat ini, maka tidak termasuk khamr dalam istilah. Oleh karena itu, sesuatu yang membius misalnya, yang biasa dipakai di rumah sakit untuk membius seseorang yang akan dioperasi atau yang semisalnya, tidak termasuk ke dalam definisi khamr. Sebab dia hanya menutupi akal saja, menyebabkan seseorang tanpa sadar, tapi tidak ada keledatan, dia tidak merasakan suatu kenikmatan, maka tidak termasuk dalam definisi al-khamr yang diharamkan. oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun apabila terpenuhi kedua syarat ini, menghilangkan akal dan menyebabkan dia merasakan suatu kenikmatan, maka itulah khamr. Apa saja yang memabukkan, sedikit atau banyak, maka hukumnya haram. Termasuk hal-hal yang tidak dikonsumsi melalui mulut misalnya. Yang disuntik, atau yang berbentuk bubuk, atau yang semisalnya. Apa saja yang menyebabkan seorang itu dalam keadaan mabuk apabila mengkonsumsinya, maka itu hukumnya khamr, dan khamr tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram." Sesuatu yang memabukkan kalau diminum dalam jumlah yang banyak, maka diminum sedikit pun, maka itu telah menjadi perkara yang diharamkan. Sesuatu kalau yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak memabukkan, maka sedikit yang dia minum atau yang dia konsumsi dari sesuatu itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Adapun sesuatu yang tidak menyebabkan seorang kehilangan akal dan tidak menyebabkan seorang merasakan suatu kelezatan atau kenikmatan disebabkan karena kehilangan akal, maka tidak termasuk ke dalam jenis khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pada makanan atau minuman tersebut ada sesuatu yang mengandung yang disebut dengan alkohol atau yang sejenisnya. Seperti yang biasa dipertanyakan oleh sebagian kaum muslimin tentang hukum tape misalnya. Ya, tape ketan atau dari singkong. Itu apa hukumnya? Sebagian mereka ragu, menganggap bahwa yang demikian tidak diperbolehkan. Asal hukumnya diperbolehkan, selama dalam batas kewajaran. Biasanya seorang membuat sedemikian rupa lalu kemudian disimpan dalam waktu yang wajar. 3 hari misalnya. Ya. Dan tidak terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan seorang meminumnya dalam keadaan dia mabuk ketika meminumnya. Maka tidak mengapa, asal hukumnya halal. Diperbolehkan. Adapun kalau sampai kepada tingkatan yang apabila seorang meminumnya seperti dia meminum khamr menyebabkan mabuk, maka tentu tidak diperbolehkan dan dihukumi sama hukumnya dengan khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal maitati, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan memperjualbelikan al-maitah, bangkai. Dan yang dimaksud dengan bangkai adalah segala sesuatu yang dihilangkan kehidupan pada sesuatu tersebut bukan dengan cara sembelihan yang disyariatkan. Bukan dengan cara sembelihan yang disyariatkan. Maka itu namanya al-maitah, bangkai. Kambing misalnya mati begitu saja, maka itu bangkai. Atau sapi mati begitu saja tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, maka itu namanya bangkai. Atau misalnya kambing, ada seorang membunuhnya tapi dengan cara memukul kepalanya, bukan dengan cara menyembelihnya, tapi dia memukul kepalanya menyebabkan kambing itu mati, maka itu bangkai. Dan segala sesuatu yang mati bukan dengan cara sembelihan yang syar'i, maka itu dihukumi bangkai yang diharamkan untuk dimakan dan diharamkan untuk diperjualbelikan. Diharamkan untuk diperjualbelikan. Terkecuali bangkai-bangkai yang dihalalkan. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat datang kepada beliau bertanya tentang hukum bersuci, berwudu dengan menggunakan air laut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi, mandi junub untuk mengangkat hadas misalnya. Dan saking sucinya air laut itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bangkainya saja halal. Al-hillu maitatuh. Bangkainya halal. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan hadis ini. Maka bangkai yang berasal dari hewan yang asal hidupnya di laut ataukah di sungai, di air, maka asal hukumnya halal. Karena halal maka boleh diperjualbelikan walaupun bangkai. Kalau misalnya kita mendapatkan sekumpulan atau sekelompok ikan yang telah mati, terapung-apung di atas air. Nah, boleh diambil? Boleh. Boleh dijual? Silakan. Sebab apa yang asal hidupnya dari air, apabila dia bangkai maka dihalalkan. Dihalalkan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Umar, kata beliau, "Uhillat lana maitatani wa daman." فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالْتِحَالُ. Telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai, yang pertama adalah belalang dan yang kedua adalah ikan. Sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Maka ini diperbolehkan. Jadi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam hal memperjualbelikan bangkai adalah bangkai yang diharamkan. Bangkai yang diharamkan untuk dikonsumsi. Wal khinzir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga mengharamkan al khinzir. Memperjualbelikan babi. Tidak diperbolehkan. Dan keharaman babi telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Wa ma'uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Dan apa-apa yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asnam. Dan Allah dan Rasulnya mengharamkan atas kalian memperjualbelikan al asnam, patung-patung. Memperjualbelikan patung-patung. Al asnam jamak dari sanam. Yang dimaksud dengan sanam dalam istilah syara' adalah sesuatu yang berbentuk makhluk hidup. Sesuatu yang berbentuk makhluk hidup. Apabila dia membentuk manusia ataukah membentuk hewan, maka itu disebut sanam. Disebut sanam. Berbeda dengan istilah al-wasan. Wasan adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berbentuk atau tidak berbentuk. Jadi kalau misalnya ada orang-orang menyembah kuburan. Kuburan itu disebut wasan. Bukan sonam. Tapi kalau yang berbentuk. seperti yang disembah oleh kaum Nuh, di mana mereka membuat patung-patung dari orang-orang yang saleh, maka itu disebut sanam. Apa saja yang berbentuk? Berbentuk laki-laki ataukah wanita, atau berbentuk hewan, kuda, ya, monyetkah, beruangkah, atau yang semisalnya, tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Hukumnya adalah haram. Dari sini menunjukkan bahwa seorang pembuat patung, lalu kemudian dia memperjualbelikan patungnya tersebut, maka hasilnya adalah hasil yang haram dan tidak diperbolehkan. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla idza harrama syai'an harrama tsamanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya, nilainya. Allah mengharamkan untuk menjadikan sesuatu yang haram itu diperjualbelikan. Maka ini kaidah umum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Hasilnya adalah hasil yang haram. Hasilnya adalah hasil yang haram. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga datang dari lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullahu taala di dalam musannafnya. Apa saja? Najis misalnya. Najis haram. Maka tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Ya. Anjing haram untuk dimakan, maka tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Bahkan telah datang hadis-hadis yang khusus yang mengharamkan hal tersebut. Dan yang lainnya, segala sesuatu yang memudaratkan, ya, segala sesuatu yang memudaratkan, terkecuali terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama terhadap jenis-jenis hewan yang bermanfaat. Walaupun dari satu sisi diharamkan untuk dikonsumsi, tapi bermanfaat dari satu sisi. Seperti misalnya kalau anjing tersebut adalah anjing yang bisa digunakan untuk berburu, maka yang dibeli adalah ilmunya, bukan anjingnya. Adapun harga anjingnya haram. Ya. Yang dibeli adalah ilmunya si anjing tersebut. Kalau ada anjing misalnya, dia pandai berburu. Ya. Dia bisa menangkap mangsa dengan cepat dan mengetahui bahwa itu adalah milik tuannya dan diberikan kepada pemiliknya. Berarti dia anjing pintar. Maka yang dibeli adalah ilmunya dan bukan anjingnya. Adapun membeli anjingnya haram. Menjual anjing tersebut hasilnya adalah hasil yang haram. Demikian pula hewan-hewan yang lain yang memberikan manfaat. Termasuk di antara yang diharamkan oleh para ulama, dan itu dinaskan oleh Imam Malik dan yang lainnya, adalah memperjualbelikan alat-alat musik. Sebab alat-alat musik telah datang nas yang mengharamkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah alatul lahu, alat-alat musik, gitar dan yang lain sebagainya. Adalah perkara yang haram, maka diharamkan hasilnya. Dan itu adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat sedikit yang mengatakan boleh kalau dijual kepada orang kafir. Ada sebagian pendapat demikian karena di kalangan mereka, di kalangan orang kafir, hal yang seperti itu adalah perkara yang diperbolehkan. Namun dikonsumsi oleh kaum muslimin, diperjualbelikan di kalangan kaum muslimin, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara-perkara haram ini, lalu kemudian ada di antara sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maita fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ya, bagaimana tentang syuhumul maitah, tentang hukumnya lemak bangkai. Jadi kadang-kadang ada bangkai, mereka sudah tahu keharamannya, tapi mereka dan mereka tidak memperjualbelikan, namun mereka manfaatkan. Ya, mereka ambil lemak dari bangkai misalnya, lalu kemudian lemak tersebut mereka buat dengan cara tertentu untuk beberapa hal yang bermanfaat, yang masyhur pada zaman itu bahwa itu biasa mereka lakukan. Nah, sahabat ini bertanya, bagaimana dengan lemak-lemak bangkai, ya Rasulullah? Fa innahu yutla biha sufun, karena bisa dimanfaatkan. Dalam hal apa? Yutla biha sufun. Perahu-perahu mereka itu, para nelayan di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, ya, kalau mereka telah membuat perahu untuk menutup lubang-lubang yang ada di perahu tersebut, mereka menutupnya dengan sesuatu yang terbuat dari lemak. Nah, kebanyakan lemak itu berasal dari bangkai. Ya, mereka buat sedemikian rupa, lalu kemudian mereka oles di perahu mereka agar kemudian air tidak masuk ke dalam perahu. Ada enggak sekarang model seperti itu? Hah? Enggak ada ya? Ya, mungkin dengan cara yang lain ya. Nah, mereka manfaatkan itu. Wayudhanu bihal julud, dan untuk meminyaki kulit-kulit yang telah disamak. Jadi mereka kalau ada bangkai misalnya, itu kulitnya bisa dimanfaatkan. Dan telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kulit bangkai bisa dimanfaatkan. Dibagu juludil maita tuhuruha. Bahwa kulit bangkai kalau sudah disamak, disamak itu dibersihkan misalnya, dibersihkan daging-daging yang masih melekat ke kulit, di kulit tersebut, lalu kemudian dicuci sedemikian rupa, mungkin dengan campuran tertentu, ya, daun salam atau yang semisalnya, lalu setelah itu dijemur, dikeringkan, maka itu kulit yang sudah disamak. Kulit yang sudah disamak. Nah, ini untuk melicinkan kulit tersebut, terkadang mereka menggunakan lemak bangkai untuk melicinkan, meminyaki kulit itu. Dan itu di kalangan Arab masih masyhur, mereka menggunakan kulit dimanfaatkan dalam hal-hal tertentu. Mereka jadikan sebagai gentong air misalnya. Jadi kalau kulit kambing itu banyak mereka buat jadi seperti gentong air. Ya, mereka buat sedemikian rupa, kemudian mereka jahit, kemudian mereka isi air dan ditaruh di tempat umum. Jadi orang yang kehausan ya bebas mau minum dari gentong tersebut yang terbuat dari kulit atau mungkin yang lainnya. Wa yastasbihu bihan nas, dan lemak-lemak bangkai tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk penerangan. Ya, jadi kalau mereka menyalakan pelita misalnya untuk semakin mempertahankan nyala apinya itu dengan dicampur dengan lemak. Ada enggak sekarang? ya. Mereka jadikan lemak itu yakni untuk mempertahankan nyala api. Dia akan lama, lebih lama menyalanya. Dalam artian sahabat ini memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana manusia memanfaatkan lemak-lemak bangkai itu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la huwa haram. Tidak. Itu adalah perkara yang diharamkan. Yang dimaksud diharamkan di sini oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah memperjualbelikan. Ya. Ketika sahabat ini menyebutkan bahwa bangkai itu bisa dimanfaatkan, apakah dengan dimanfaatkannya ini menyebabkan bolehnya diperjualbelikan? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Diperjualbelikannya adalah perkara yang diharamkan, tetap tidak diperbolehkan. Walaupun ada manfaatnya dari satu sisi. Seperti yang disebutkan oleh sahabat tadi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang Yahudi. Inna Allah harrama 'alaihim ash-shuhum fa ajmaluh thumma ba'uh fa akalu thamanah. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka lemak-lemak tersebut untuk diperjualbelikan, ya, ngambil lemak bangkai misalnya, lalu lemak ini diperjualbelikan. Nah, atau dagingnya diambil lalu diperjualbelikan, itu diharamkan oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Fa'ajmaluh. Maka mereka pun mencairkannya, melelehkannya, ya, lalu dibuat apa misalnya. Jadi mereka bentuk dalam bentuk yang lain, sehingga sudah tidak terlihat bahwa itu adalah lemak. Tapi mereka memanfaatkan, lalu mereka bentuk dengan cara yang lain. Thumma ba'u, kemudian mereka jual. Fa'akalu thamana, hasilnya mereka makan. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Kebiasaan mereka hilah. Suka membuat cara-cara penipuan untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak boleh diperjualbelikan. Hasilnya adalah hasil yang haram. Dan tidak boleh dengan cara-cara penipuan, karena itu adalah merupakan makarnya orang-orang Yahudi dalam menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka, tidak diperbolehkan menangkap ikan pada hari Sabtu. Tidak diperbolehkan, dan Allah memberikan ujian kepada mereka. Hari Sabtu itu adalah hari yang subhanallah, ikan banyak sekali. Sampai ikan itu muncul di permukaan air. Ya. Cobaan bagi mereka pada hari Sabtu. Orang-orang Yahudi tidak berhenti cara-cara berpikir liciknya mereka. Apa yang mereka lakukan? Hari Jumat mereka sudah masang jala. Hari Sabtu mereka enggak turun. Ya. Tapi kan jala sudah terpasang. Sehingga pada hari Sabtu karena ikan banyak, banyak yang terkena ke jala tersebut. Mereka tidak turun hari Sabtu. Kapan turunnya? Hari Minggu. Angkat jala, sudah banyak yang mereka dapatkan. Ini trik-triknya orang Yahudi, trik-trik yang licik. Subhanallah. Kaum muslimin tidak boleh meniru trik-trik orang Yahudi tersebut. Apa yang haram harus kita mengatakan haram. Kadang-kadang perkara yang haram itu dipolesi dengan kalimat-kalimat yang manis, yang menipu, sehingga dianggap oleh orang biasa-biasa saja. Padahal itu haram. Zina, perzinaan dipolesi dengan kata-kata yang indah. Valentine. Subhanallah. Ya, pacaran. Ya. Dan yang semisalnya. Riba dinamakan bunga. Bunga. Nah, riba. Atau kalau dalam bahasa Arab mereka bilang faedah. Faedah katanya. Faedah nyimpan duit. Maka dapat faedahnya. Apa faedah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Haram, haram. Nah. Maka tidak diperbolehkan dengan menggunakan, merubah dengan kata-kata yang manis menyebabkan sesuatu itu halal. apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan cara-cara tertentu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, lalu kemudian mereka memakan hasil apa yang telah diharamkan tersebut. Dan hadis ini adalah merupakan hadis yang para ulama banyak sekali membahas perkara-perkara yang ada kaitannya dengan hadis ini, disebabkan karena hadis ini menjelaskan tentang diharamkannya hilah. Tidak diperbolehkan seorang itu melakukan sesuatu untuk menuju kepada perkara yang diharamkan, tapi dengan cara-cara yang tersamarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita jelaskan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.